Roma bab 8. Samangken tade pole okoman kareng oreng seudi teti setong sareng Isa Almasih sabab hokoma rona Allah se andetiaki sampean sareng kaulus teje odi teti setong sareng Isa Almasih ampon mabebas kaula dari hokom se teti lantaran tusa sareng pateh. Ponapa se tak kenging elakone hokoma agama polana manusia panika tak geduan kekuatan kenika ampun elampa aki sareng Allah. Allah makala koba sana tusah edalam tabi ate manusia kalabun makerem potran tibi serabu edalam kebedaan pada sareng manusia setusah kaangkui maelanga tusah. Allah alampa aki kepenika supaya karsana seenyata aki edalam okoma agama Yahudi kenika bisa ecelenaki edalam sampian sareng kaulus teja seodi minorot arona Allah ben beni minorot tabi ate manusia. Rengoreng seudi minorot tabi ade manusia. Terus mikire ponapa seeka tro tabi ade manusia. Nanging reng oreng seudi minorot rona Allah. Terus mikire ponapa seeka tro rona Allah. Mun pikirana sampian eko besai tabi ade manusia. Seeka oli sampian engki panika pate. Tapi mun pikirana sampian eko besai rona Allah. Seeka oli sampian engki panika odi ben katerem teman sareng Allah. Oreng sepekerana ekau besai tabi ade manusia penika amosoan sareng Allah. Sabab oreng kepenika tak ngestoaki hokoma Allah. Bon pacet oreng kenika tak bisa ngestoaki hokoma Allah. Reng oreng seodi minorot tabi ade manusia tak kira maseneng panggeliana Allah. Nanging sampian tak odi minorot tabi ade manusia. Sampian odik minorot rona Allah. Tanto nama nabi rona Allah kepenika singator ongkuan edalam abak na sampian. Oreng si tak geduan rona Almasih. Oreng kenika benika aku ngena Almasih. Nanging manabi Almasih odi edalam sampian. Maske betene sampian mati pola na tusah. Rona Allah aparing odik ke sampian. Sabab hubungan na sampian sarang Allah ampon say. Menabi rona Allah. Semaudi Almasih dari setena, odi edalam sampian. Salerana semaudi Almasih dari setena kenikah. Bekal maudi acuken betena sampian sebisa mate kenikah. Salerana alampa aki kenikah. Kalaben erona seodi edalam sampian. Lantaran kenikatan teretan, sampian sareng kaulus teja keduan tanggung jawab. Nanging beni tanggung jawab ketabi ade manusia. Sampian sareng kaulus teja tak parlo odi minorot pangat erona kepenikah. Sabab menabi sampian odi minorot tabi ade manusia, sampian bekal sedea. Nanging menabi kalaben kobasana rona Allah, sampian terus saus mate ekon lalakone sampian sedusa. Ben sampian bekal odi Ring oreng se tonton rona Allah, trapotrana Allah. Sabab ero se paringake Allah kesampian, tak madeti sampian tunur se andetiaki sampian odi edalem ketakoen. Sabalika. Sareng erona Allah kenika sampian epatiti trapotrana Allah. Ben kalaben kobesana erona Allah kenika. Sampian sareng kaulus teja ngolok Allah kepenika. Ramah, ramah kaula. Erona Allah se asareng erona sampian sareng kaulus teja. Anyata aki cek sampian sareng kaulus teja trapotrana Allah. Teti menabi sampian sareng kaulus teja trapotrana. Sampean sareng kaule cukun ahli waris sebekal narema akad berkat seesedia aki Allah kaangkui trapotrana. Sampean sareng kaule bekal narema aa sareng bi Almasih ponapa seampun esedia aki Allah kaagem salerana. Sabab menabi sampean sareng kaule sedaya nangkung sangsara asareng Almasih. Sampean sareng kaule sedaya bekal emolja aki cukun asareng salerana. Sadajana kesangsaraan seetangkung sampian sareng kaula sedaya samangken panika. Minorot pembangki kaula, tak ekening penting aki sekali sareng kamuljaan sebekal enyata akia kesampian sareng kakaula sedaya. Seantero alam tek nante ansa ada ala anyata akia terapotrana. Sebab alam ampon etingkel, mi ole alpo, benipola nakara petibi, nanging lantaran sareng ala epaneng epasa panika. Senare sapanika ki bade cugen pangareben panika. Engki panika ce esetong bekto alam bekal ebabe basa dari kobasa se ema ancor abekna ben bekal epabebas sesarang emolja akia asarang terapo trana ala. Sampian sarang kaulus teje oning cek kantos saat semangkin penikah, alam aseroan pola nanangkung kesangsaraan akan tabe bini senangkung kesangsaraan ebek torembiah. Ben se asero beni seantero alam saos, sampian sarang kaulus teje jugan asero edelemateh. Sampian sarang kaula ampenare mak rona ala, minangka peparinga ala sedek ada. Namung sampian sarang kaulus teje, kirep-arep ben ala semabibasa sampian sarang kaulus teje, ben mateti sampian sarang kaulus teje, trapot terana. Sabab, kala ben ngarep, sampian sarang kaulus teje epa selamat. Nanging manabi se iarep sampian sarang kaulus teje kenika pon itangale eh. Nyamana beni se iarep pole. Sabab, pasera sing ngarep papon apa se ampon itangaleh. Nanging, menabi sampian sarang kaulus teje, ngarep bereng si kita itangaleh, sampian sarang kaulus teje, anante kalabun ate sabar. Sepanika jugen arona ala rabu nolong sampian sarang kaulus teje, si tak keduan kakawaden. Sabab, sampian sarang kaulus teje, tak oning katipon apa kau tuna adu'a. Arona ala kenika tibi ngadep ka ala, nyonaki sampean sarang kaulus teja, kalaben pengarep secek dalam kantos tak kau cap. Dedi, ala se ngageli ka esena atena manosa, ngageli ka kasokana roh kepenikah, sabab roh kepenikah nyonaki omade ala ka ala, ben cocok sarang kasokana ala. Sampean sarang kaulus teja, oning je ala penikah se ngatur seteja na parkara, kantos ngase laki bereng sesae kareng oreng setaresna kaselerana ben seetem beli minorot rencanana. Reng oreng seepele ala penika cukan ampon etan toaki dari mamolana epa tetia saropa sarang potrana. Engki panika Isa Almasih. Kalaben sapanika potra kepenika teti sekaping setong yentarana tantaretan sesebenyakna. Kati kepenika ala nempeli reng oreng se ampon etan tua ki sebeluna. Ben reng oreng se etem beli kepenika, e paringi jalan ka angkui mesai pole hubungan na sarang salerana. Ben reng oreng se e paringi jalan ka angkui mesai pole hubungan na sarang ala, kengeng bagian e dalam odik na ala tibi. Samangken, ponapa se bisa e koca aki parkara panika steja? Menabi ala nolongi sampian sarang kaule steja, pasera se bisa ala ben sampian sarang kaulus teja. Potrana tibi tak ekai mani. Tapi eparingaki ka angkui ka perloana sampian sarang kaulus teja. Masak salerana tak maringana sampian sarang kaulus teja sabareng laina. Pasera se bisa aku get sampian sarang kaulus teja omat se epele ala. Mun ala tibi anya tak aki cek sampian sarang kaulus teja tak salah. Bebeda orang senyala akia sampian sarang kaulus teja. Isa Almasih dekik seabilakna sampian sarang kaulus teja. Salerana si ampun seta. Ota benelamala salerana si ampun epaudi pole dari setana. Benbeda ikanengan sekobesa asarang ala. Bebeda sebisa langalangi Almasih taresna kasampian sarang kaulus teja. Bebisa beda kasosaan seteti alangan kasalerana. Otabene kemelaratan, otabene panganiayaan, otabene kelaparan, otabene kemiskinan, otabene bebaja, otabene pateh. E dalam Alkitab e sebuta kisah paneka. Lantaran junan dalam, abdi dalam saare benteng, odi e dalam bebaja pateh. Abdi dalam sadaja e pakar ditumpah se sambelia. Punten. Lamala e dalam seteja na kepenika, sampian sarang kaule seteja, ngaole kemenangan sesampurna, se e kaule salerana setaresna ka sampian sarang kaule seteja. Sabab kaule cek parcajana, cek esa antero tunya penika, pate otabe odi, malekat otabe pangobasa, ancaman sebeda samangken, otabe sebekal dateng, otabe kakuatan-kakuatan lainah. Sabereng sebeda elange otabe sebeda edalem bumi otabe ponapa saos laina seteja kepenika tak bisa langalangi ala taresna kasampian sareng kaulus teja akati se ampon etu tuaki salerana kalaben perantaraana Gusti Isa Almasih.